Bismillah. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudalla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد نواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام. Kita lanjutkan kajian kitab عمدة الأحكام. ووصلنا إلى قوله أو إلى الحديث الرابع والعشرون بعد 300. جيد. Hadis yang ke-324 dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala: Dzukira al-'azlu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala: Wa lima yaf'alu dhalika ahadukum wa lam yaqul فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. Hadis yang ke-324 dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, pernah disebut perkara azl kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Walima? Untuk apa salah seorang kalian melakukan azan? Karena tidak ada satu jiwa yang tercipta kecuali Allah lah yang menciptakannya." Itu yang ditebalkan ucapan Rasulullah SAW. Maka saya loncat, kalimat walam yakul itu adalah perawinya, sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Walam yakul, Nabi tidak berkata hendaklah jangan kerjakan salah seorang kalian. Tidak, Nabi enggak mengatakan jangan kerjakan salah seorang kalian, tetapi Nabi hanya bertanya, walima yaf'alu ahadukum, mengapa salah seorang kalian melakukan azl. Demikian ringkasnya terjemahan bebas hadis ini. Bahwasannya Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan pernah disebut perkara azl kepada Rasulullah SAW. Ternyata Nabi balik bertanya, untuk apa melakukan azl? Bukan melarang jangan lakukan azl, tidak. Cuma bertanya, untuk apa? Karena tidaklah ada satu sosok jiwa tercipta kecuali Allah lah penciptanya. Tidaklah terbentuk di rahim seorang bayi kecuali Allah lah yang menciptakannya. Kamu azal, kamu tidak azal, kalau Allah ciptakan terjadi. Kamu azal, kamu tidak azal, kalau Allah tidak kehendaki terjadi, tidak terjadi. Allah khaliquha, Allah lah yang menciptakannya. Berarti di sini barakallahu fikum pembahasannya adalah tentang hukum azl. Ma huwal azlu? Di dalam Al-Gharib, kalimat-kalimat asing di dalam kitab ini disebutkan salah satunya al-azl. Mana al-azl? Naz'ul dzakari minal farji idza qaraba al-inzal liyanzil kharijahu mencabut zakar, zakar itu kemaluan laki-laki, minal farji, dari farji, kemaluan perempuan, idza qaraba al-inzal, ketika mendekati inzal, mereka bilang ejakulasi, keluar mani. Ketika hampir keluar mani, dicabut. Lianzil kharijaha, agar keluar maninya di luar rahim. Agar inzalnya kharijar rahim, di luar rahim. Yang kedua, kalimat walam yaf'al dalika walima yaf'al dalika ahadukum. Hati-hati, jangan sampai salah baca lam yaf'al, jadi kacau maknanya. Tetapi itu bukan lam bermakna tidak atau nafi, tetapi lima pertanyaan. Lima yaf'al dalika ahadukum, mengapa salah seorang kalian melakukan hal tersebut? Istifhamun bimaknal inkar, pertanyaan maksudnya mengingkari bahwa perbuatanmu itu enggak ngaruh apa-apa. Kalau Allah takdirkan jadi, ya jadi. Kalau Allah takdirkan tidak jadi, ya tidak jadi. Karena biasanya seorang melakukan azl, apa tujuannya? Jangan sampai punya anak. Berarti mana atau apa yamna? Baik, kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwa biasanya kata beliau, mereka-mereka yang melakukan azl adalah mengharapkan tidak jadi, tidak terbentuk janin di rahimnya. Tidak terbentuk janin di rahimnya. Barakallahu fikum. Berarti banyak orang-orang yang ingin menahan kelahiran, ingin menunda, atau ingin gak punya anak, biasanya melakukan azl, menumpahkan mani di luar rahim. Barakallahu fikum. Maka Nabi ingatkan, kalau urusan janin atau urusan terbentuknya janin di rahim seorang wanita, seorang istri, itu dengan takdir Allah. Kalau takdirkan tidak terjadi, pasti terjadi. Walaupun kamu melakukan azl. Maka yang diingkari oleh Nabi adalah alasannya. Lima, untuk apa melakukan hal itu? Oh, supaya tidak jadi, supaya tidak terbentuk janin. Kalau Allah takdirkan terbentuk, akan terbentuk. Walaupun tanpa azl, kalau Allah takdirkan tidak jadi, ya tidak jadi. Tidak terbentuk. Tayyib barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Dukir al-azlu inda Rasulullah SAW, pernah disebut urusan azl di depan Rasulullah SAW. Wa annahu yaf'aluhu ba'dur rijal, dan bahwasanya beberapa laki-laki melakukannya fi nisa'ihim wa ima'ihim, melakukannya pada istri-istri mereka atau pada budak-budak perempuan mereka. Fastafhama al-fa'il an-nabi SAW. Fa'il dari fi'il ini Nabi. Fastafhama minhum. Nabi pun meminta paham dari mereka, An-Nabi SAW, anis sabab. Apa sebabnya? Untuk apa kalian lakukan? Ay soal istifham anis sababil ba'is ala zalika bisyugatil inkar. Nabi mempertanyakan sebab yang mendorong mereka melakukan azl, tapi dengan bahasa ingkari. Walima yaf'alu dhalika ahadukum, untuk apa salah seorang kalian melakukan azal. Buktinya kalau itu pertanyaan ingkari, Nabi katakan kalimat berikutnya, laisat nafsun makhluqah illallahu khaliquha. Tidaklah ada sesosok makhluk tercipta kecuali Allah lah yang menciptakan, bukan kamu, bukan istrimu, bukan suaminya, bukan istrinya, bukan siapapun. Allah yang menciptakannya. Kamu berupaya supaya jadi, ya tidak jadi kalau Allah tidak kehendaki. Sebaliknya kamu ingin menghindari dengan menumpahkan mani di luar rahim, kalau Allah takdirkan terjadi, ya terjadi. Misalnya barakallahu fikum, tanpa terasa oleh dua belah pihak, ternyata udah ada satu dari 1 juta sperma masuk ke rahim, tiba-tiba hamil. Bisa. Barakallahu fikum. Kalau Allah takdirkan, maka kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khaliquha. Allah lah yang menciptakannya. Numa akhbara, ini akhbarahum, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, an qasdihim min hadzal amal bil jawab al muqni' al mani' an fi'lihim. Dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tujuan mereka dari perbuatan itu dengan jawaban yang muqni', yang mani' min fi'lihim. Jawaban yang muqni' maknanya memuaskan. Dari kata qana'ah, cukup memuaskan. Al-mani' an fi'lihim, yang menjadikan mereka tidak melakukannya. Mengapa? Urusan takdir Allah SWT. Kalau takdirkan alhamdulillah, enggak ditakdirkan juga alhamdulillah. Artinya tetap kita memuji Allah dengan segala apa yang Allah takdirkan. Wa dzalika bi anna Allah ta'ala qad qaddara al-maqadir. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan semua takdir-takdir. Falaysa amalukum hadha biraddin linasamatin qad kataballahu khalqaha wa qaddara wujudaha liannahu muqaddirul asbabi wal musabbabat. Yang demikian karena Allah sudah menakdirkan takdir-takdirnya, maka perbuatan kalian, maksudnya al-azl, laisa biraddin, tidak akan bisa menghalangi nasamah. Nasamah itu sesosok makhluk atau bibit. Nasamah itu calon seorang manusia. Tidak akan bisa menolak nasamah calon manusia ini yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah takdirkan keberadaannya. Allah takdirkan akan ada seorang manusia. Nasamahnya sudah terbentuk di rahim seorang ibu. Allah sudah ciptakan. Maka silakan kamu melakukan azal, tetap terjadi. Silakan kamu melakukan azal, tetap terjadi. Liannahu muqaddir al-asbab wal musabbabat, karena Allah lah yang menciptakan sebab dan musababnya. Allah menciptakan sebab dan musababnya. Allah menciptakan api yang yuhrib, membakar. Ini sebab, ini akibat. Tetapi karena Allah yang menciptakan apinya, Allah yang menciptakan sebab api tersebut jadi terbakar, maka Allah bisa menciptakan api dan tidak membakar. Lam yuhrib. Bisa? Bisa. Contohnya seperti api kepada Nabi Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sebab dan musabab itu ada. Tetapi apakah setiap sebab mewujudkan akibat? Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini berusaha, yang ini berusaha, yang ini berusaha, yang ini berusaha. Apakah semuanya berhasil? Tidak. Yang Allah takdirkan berhasil, berhasil. Yang Allah tidak takdirkan berhasil, tidak akan berhasil. Walaupun bisa jadi usahanya sama. Semangatnya sama. Modalnya sama. Kemampuannya sama. Yang ini takdirkan berhasil, yang ini takdirkan gagal. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Kadang-kadang kita berpikir, ketika melihat pedagang yang sama berbaris berjejer, bagaimana Allah bagikan rezeki pada mereka? Jualannya sama semua. Ini kacang sampai 10 deret jual kacang semua. Pada lihat? Nah, pasar malam misalnya. Jualannya sama semua. Berondong semua. Ya. Ada yang laku, ada yang tidak laku. Ada yang untung besar, ada yang untung kecil. Padahal usahanya sama, bentuknya sama, tempatnya juga sama, pasarnya sama. Fahada barakallahu fikum. Allah yang menciptakan sebabnya, dan Allah pula yang menciptakan akibatnya. Memang kamu melaksanakan sebabnya, tapi gak mesti akan mendapatkan akibatnya. Karena yang menakdirkan adalah Allah. Maka yang ini usaha, yang ini usaha, yang ini usaha, yang ini usaha. Yang ini menikah, yang ini menikah, yang ini menikah. Yang semuanya melakukan jima. Ada yang punya anak, ada yang tidak. Baik. Demikian barakallahu fiikum. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sabab wal musabbabat. Yang menciptakan sebabnya dan yang menciptakan akibatnya. Fa'idha arada khalqan nutfah min ma'ir rajul. Kalau Allah menghendaki untuk menciptakan sperma dari air mani seseorang, Allah ingin menakdirkan sperma itu terbentuk menjadi nasamah, nasamah terbentuk menjadi bayi, dan seterusnya, maka niscaya pasti sperma tersebut yang sangat-sangat-sangat kecilnya saro min haitsu la yasyur. Saro min haitsu la yasyur, akan berjalan tanpa terasa. Dia merasa belum keluar maninya. Tapi sudah ada yang keluar satu dua sperma yang tidak terasa. Kemudian dia azal, dia tumpahkan maninya di luar, ternyata sudah ada yang masuk satu dari sekian juta sperma. Karena yang ditumpahkan oleh seorang laki-laki bukan satu sperma, jutaan sperma. Saro itu adalah berjalan dengan tidak terasa. Min haitsu la yasy'ur ila qararihil makin, ke tempatnya yang kokoh. Apa itu? Kinayah anir rahim. Ungkapan tentang rahim seorang ibu. Rahim seorang ibu dijuluki dengan qararin makin. Seperti dalam surat di akhir juz ke-29 ya. Fi qararin makin. Di qarar al-makin. Di tempat yang kokoh. Maka dari sekian juta tadi belum tertumpah. Belum. Ternyata sudah ada yang keluar satu atau dua dari sekian juta tadi. Kemudian dia azal, dia cabut, dia tumpahkan di luar semuanya jutaan sperma. Ternyata yang satu tadi masuk sampai qararin makin. Qarar al-makin. Barakallahu fikum. Akan jadi biiznillahi ta'ala. La ma yustafadu minal hadis. Yang berikutnya adalah faedah dari hadis. Istafadna min hadzal haditsi fawaid. Awalan, yang pertama, hukum azal. Tetapi ditunda faedah ini nanti. Mengapa? Karena akan lebih jelas hukum azal pada hadis setelahnya. Sehingga beliau berkata, ya'ti hukmul azli wal khilaf fihi qariban. Nanti akan datang hukum azal dan perselisihan para ulama tentangnya sebentar lagi insyaallah. Karena hadis tentang azal bukan hanya ini. Akan ada hadis berikutnya tentang azal. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis fawaid, minha inkarul azli biqasdit taharruz anil an khalqil walad. Ini yang saya katakan istilahnya pencara. Taharruz an khalqil walad. Azl biasanya tujuannya apa? Taharruz min khalqi al-walad. Menghindar dari penciptaan anak. Maka tujuan inilah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Dengan kalimat, untuk apa? Mau mengingkari, mau menghindari penciptaan anak. Kalau Allah takdirkan, pasti terjadi. Kalau Allah takdirkan, pasti terjadi. Berarti faedah kedua, inkarul azli biqafdi at-taharruz an khalqil walad. Pengingkaran azl, kalau tujuannya ingin menghindari anak atau terjadinya pembuahan. Li'anna fihi i'timadan 'alal asbabi wahdaha, karena dia berarti bersandar pada sebab-sebab saja. Melupakan bahwa itu ciptaan Allah. Kalau Allah kehendaki menciptakannya, maka terjadilah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak terjadi. Yang ketiga, as-salisah, ay al-fa'idah as-salisah. Innahuma min makhluqin, atau annahu, atau innahu, ma min nafsin makhluqatin, illa waqad qaddarallahu wujudaha. Tidaklah ada satu jiwa yang tercipta, kecuali Allah lah yang menciptakannya. Di sini, ada iman kepada takdir. Fihi al-imanu bil qadari. Wa innama sya'allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Iman kepada takdir bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Baik. Dengan mengimani takdir ini, apakah kita melupakan asbab dan musababat, atau mengingkari, atau tidak berpegang dengan asbab dan musababat? Tidak. Tetap kita tahu ada sebab, ada musabab. Tetapi juga kita tahu bahwa sebab dan musabab dua-duanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa sebabnya menimbulkan musabab, bisa juga sebabnya tidak menimbulkan musabab. Walaysa fihi ta'tilun lil asbab. Maka tidak ada di sini penolakan terhadap sebab-sebab. Aliran apa yang menolak sebab-sebab? Hah? Aliran Jabriyah. Kata Jabriyah, karena kita sudah ditakdirkan, semuanya sudah ditakdirkan, maka cukup nunggu sajalah. Kalau Allah ingin memberi, ya memberi. Gak usah nikah, gak usah ada suami, gak usah jima. Kalau saya ditakdirkan hamil, ya saya akan hamil. Tanpa sebab. Iya, tanpa sebab. Kalau Allah kehendaki bisa, buktinya Maryam alaihissalam tidak disentuh laki-laki bisa hamil. Apa ini? Ta'tilun lil asbab. Dia menolak sebab-sebab, padahal sebab-sebab itu diperintahkan. Menikahlah karena aku akan berbangga dengan banyaknya anak. Berarti menikah itu sebab akan munculnya anak. Disuruh untuk jalannya sebab-sebab. Kalau sudah nikah ternyata enggak dikasih anak, itulah takdir. Usaha sebab sudah ada, tetapi belum diberi, ya tidak akan terjadi. Barakallahu fikum. Fa innahu qaddara al-asya'a wa qaddara laha asbabaha. Karena dialah Allah yang menakdirkan segala sesuatu dan menakdirkan sebab-sebabnya. Fala budda min amalil asbab. Maka harus menjalani sebab-sebab. Wallahu yaqdir ma yasha' wa yaf'al ma yurid. Allah lah yang menakdirkan apa yang dikehendakinya dan yang melakukan apapun yang dikehendakinya. Fata'tilul asbabi. Maka menolak sebab. Wa'adamul iman bita'thiriha. Dan tidak percaya kalau sebab itu akan berpengaruh. Awil i'timad alaiha wahdaha. Atau bersandar pada sebab saja. tanpa menggantungkan kepada Allah, kilahuma madhabun majmum. Kedua-duanya madhab yang jelek, yang berpegang dengan asbab saja, melupakan takdir Allah, itu madhabun majmum. Sebaliknya, yang memakai takdir saja, melupakan sebab-sebab, juga madhabun majmum. Yang hanya sebab-sebab, tidak memikirkan takdir atau tidak percaya pada takdir, al-qadariyah. Yang hanya berpegang dengan takdir kemudian tidak menjalani sebab-sebab, al-jabriyah. Barakallahu fikum. Wal madhabul haqqal mukhtar, al-wasat, madhab yang terpilih, madhab yang tengah-tengah, yang paling adil, adalah mengimani takdir Allah dan keputusan Allah sekaligus menjalani sebab-sebab. Sehingga orang itu akan menjalani sebab-sebab dengan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sebab ini terjadi apa yang diharapkan. Itulah madhab ahli sunnah. Wabihi tajtami'ul adillah. Dengan madhab ini terkumpullah semua dalil-dalil. Enggak ada yang kita tolak. Walhamdulillah. Apakah dalil aqliyah maupun naqliyah. Walillahil hamd wal minnah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asyakurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.